Allah. Inilah yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ya. Tauhid itu pengesaan. Pengesaan maksudnya apa? Antara lain mengesakan Allah dalam ibadah. Ini maksud dari falyabudu rabbahal bait. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit kupas tentang rabbahal bait. Kenapa kok mesti disebutkan rabbahal bait? Kenapa enggak langsung saja falyabudullah? Hendaklah mereka menyembah, beribadah kepada Allah. Kenapa disebutkan dalam ayat ini falyabudu rabbahal bait? Hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini atau kafir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.